Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ba'd. Isu as-sifah al-musyabbahah. Yang kelima dari isim-isim yang beramal amal fi'il. Setelah masdar, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sigah mubalaghah, dan yang kelima adalah as-sifah al-musyabbahah bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Maka dia pada wazan fa'ula yaf'ulu. Enggak ada isim fa'il, tapi diserupakan dengan isim fa'il. Hasuna yahsunu, hasanun bukan hasin. Karuma yakrumu, karimun bukan karim. Nah. Al-muta'addi ila wahidin. Yang muta'addi kepada satu maf'ul atau satu ma'mul. Kahasan, zarif, ya. Wali ma'muliha salasu halatin. Dan ma'mulnya memiliki tiga keadaan. Ma'mul dari sifah musyabbaha. Nah, yang pertama ar-raf'u, ma'mulnya rafa'. Ya. Ma'mulnya rafa' 'alal fa'iliyati. Berarti ma'mulnya sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Nahu marartu bi rajulin hasanin wajhuhu. Maka wajhuhu fa'il dari hasan. Wa dzarifin lafdhuhu. Marartu bi rajulin dzarifin. Dzarif itu pandai. Ya, pandai. Dia sifat musyabbahah, ya, lafzuhu, ya, lafadznya, ya, apa namanya, pembicaraannya, taib. Wa nasbu, nah makmul yang kedua dari sifat musyabbahah, i'rabnya nasab, alat tasbih bil maf'ul bih, ya, sebagai apa, maf'ul bih, bukan, tapi yang diserupakan dengan, ya, maf'ul bih. Inkana mu'arrafan, kalau dia ma'rifah, nahu, ya, marartu bi rajulin hasanin al-wajha. Ini ala tasbih bil maf'ul. Ya, mansub ala tasbih bil maf'ul. Marartu bi rajulin hasanin wajhahu. Nah, ini ma'rifah. Ma'rifah itu dengan diidhofahkan kepada domir. Kalau tadi ada al. Au ala tamyiz. Nah, berikutnya nasab berikutnya sebagai tamyiz in kana nakiratan. Kalau dia ma'mulnya nakirah. Marartu bi rajulin hasanin wajhan. Ya, wajhan tamyiz. Tabarakallahu fik. Nah, wal jarru. Nah, ma'mul dari sifat musyabbahah bisa jar alal idafah. Marartu bi rajulin hasanil wajhi. Hasanil wajhi. Ya, tabarakallahu fik. Maka al wajhi mudafun ilaih. Wala yataqaddamu ma'mul sifati 'alaiha. Dan ma'mul sifah, ya, itu tidak boleh mendahuluinya. Wala budda min attisali bi dhamiril mausufi. Dan dia harus bersambung dengan domir yang mausuf. Imma lafdan, apakah domir tersebut memang dilafadkan kama finahu Zaidun hasanun wajhuhu, ya. Itu bersambung dengan domir au ma'nan atau ma'nan secara makna aja. Marartu bi rajulin hasanil wajhi. Harusnya kan apa? Hasan wajhihi gitu kan. Nah, hasan wajhihi. Nah itu. Tabarakallah. Coba dicek mantok ada enggak? Muncul enggak? Di FB. Ada nah, Hilmi mantok syarah dibaca. Bismillah, qala asy-syarihu rahimallahu taala. قوله الصفة المشبهة هي الصفة المشتقة من مصدر فعل لازم من مصدر فعل لازم لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها على جهة الثبوت كحسن مثلا تقول زيد حسن وجهه وجهه نعم terus فحسن صفة مشبهة تعمل عمل الفعل ترفع الفاعل وتنصب المشبه بالمفعول وقد عملت الرفع محلا في الضمير المستتر فيها والنصب في وجهه على التشبيه بالمفعول به. نعم أحسنت. طيب Wa qawluhu sifah musyabahah, sifah musyabahah min masdar fi'lin lazimin. Dia masdar dari fi'il lazim. Ya, fi'il lazim kan semua wazan fa'ula yaf'ulu itu fi'il lazim. Bukan muta'addi. Ya. Taib. Li'ifadati nisbatil hadas. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan faedah penisbatan hadas kejadian ila mausufiha, kepada yang disifatinya. Ya, ya. Dia kan sifah musyabbahah. Sifah musyabbah. Misalkan kita katakan tadi apa? Marartu bi rajulin hasan. Hasan kan sifah musyabbah. Nah, untuk menisbatkan kejadian pada yang sifatinya marartu bi rajulin, yaitu si rajul yang mausufnya. Ya. Kita nisbatkan kejadian hadas itu kepada si rajul tadi. Nah, hasanin wajhahu gitu kan? Nah, ala jihati subuti, yaitu dasarkan aspek subut, penetapan, ya, penetapan sifat tadi kepada si mausuf, yaitu si rojul tadi. Kahasanin, ya, hasuna yahsunu hasan, masalah takul zaidun hasanun wajhahu, ya, maka hasan sifat musyabbahah tak malu amal al fi'li tarfa'ul fa'ila, dia merofakan fa'il karena dia udah beramal fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'ila domir mustatir takdiruhu huwa. Huwanya itu nanti kembali ke si Zaid. Watansibul musyabbaha bil maf'ul, dan dia menasabkan yang diserupakan dengan maf'ul, yaitu tadi apa? Wajhahu. Waqad amilat ar-raf'a. Ya, dia beramal kepada ma'mul yang marfu. Ya. Tadi fi domir mustatir fiha, yaitu yang jadi fa'ilnya. Wa nasba, pada nasba yaitu pada wajhahu. Sebagai apa? Alat tasbih bil maf'ul bih, yang diserupakan dengan maf'ulun bih. Nah, bukan maf'ulun bih, tapi diserupakan dengan maf'ulun bih. Karena dia asalnya memang lazim. Ya, dia asalnya fi'il lazim. Tabarakallahu fiik. Terus lanjut ilmi. Wa qawluhu al-musyabbahatu bismil fa'ili al-muta'addi liwahidin. Ay, min haythu innaha tuthanna wa tujma'u wa tudzakkaru wa tu'annathu kasmil fa'ili taqulu hasanun wa hasanatun wa hasanani wa hasanatani wa hasanuna wa hasanatun kama taqulu fi ismil fa'ili dharibun wa dharibatun wa dharibani wa dharibatani wa dharibuna wa dharibatun wa li hadza amilat amalahu wa in kana al aslu alla ta'mal alla ta'mala an nasba limubayanatiha al fi'la bidalalatiha ala thubuti walakinnaha wali kauniha ma'khudhatan min fi'li qasir min fi'lin qasirin kama taqaddama bayanuhu kama taqaddama bayanuhu fil mansubati wa innama iqtasarat ala wahidin li'annahu aqallu darajatil muta'addi wa syartuha terus lanjut wa syartuha fil amali i'timaduha ala wahidin mimma sabaqo wa hiya la takunu illa lil hali ad-daimi ay al-madi al-mustamirri ila zamanil hali. Naam. Baik. Dia sifat musyabbaha bismil fa'il al-muta'addi li wahidin. Berarti dia diserupakan dengan isim fa'il yang muta'addi kepada satu ma'mul. Nah, dia diserupakan dengan dorib misalkan. Fatih. Nah, itu kan muta'addi dengan satu ma'mul. Ay min haitsu innaha tusanna, yaitu dari aspek apa? Dia dapat dimusannakan. Dijama', dimudzakkar, dimudzakkarkan, wa tu'annas, ya, dimuannaskan. Hasan, hasanah. hasanani, gitu kan. Baik, dan seterusnya. Kasmil fa'il, isim fa'il kan juga begitu. Daribun, daribani, daribatun, dariban, darib, daribuna, kayak begitu. Nah, dia diserupakan. Baik, taqul hasanun tudzakkar, hasanatun tu'annas, hasanana, hasananani, hasanatani, ya. Tusan tu, tusanna, gitu kan? Wa hasanuna wa hasanat tujam, tujma. Tujma. Nah. Kama taqulu fi ismil fa'il daribun, daribatun, daribani, daribatani, daribuna, daribat, gitu kan? Walihada amilat amalahu, oleh karena itu dia beramal seperti beramalnya isim fa'il yang muta'adi kepada satu makmul. Ya. Wa in kana al aslu, walaupun asalnya asal dari hasanun, hasuna, hasuna yasunu. Itu la alla ta'mala an nasba, dia tidak beramal kepada isim mansub karena dia muta'addi, karena dia lazim. Nah. Ya, limubayanatiha al fi'la, karena dia memang berbeda dengan fi'il. Ya, berbeda dengan fi'il. Kalau isim fa'il itu maknanya makna fi'il. Ya, bidalalatiha ala ala subut. Karena kan perhatikan, kalau isim fa'il dalalahnya ala alal hudus, ya, alal hadas, kepada kejadian seperti fi'il. Nah, kalau sifat musyabahah enggak, dalalahnya kepada mana? Kepada subut. La makna al hadas. Kepada subut, penetapan aja. Kalau isim fa'il, dalalahnya kepada makna apa? Ala alal hadas. Kalau sifat musyabahah kepada subut. Nah. Saya dipahami sini ya. Likauniha ma'khudatan min fi'lin qasirin. Juga karena apa? Karena dia keberadaannya itu diambil sifat musyabahah hasan gitu misalkan dari fi'il yang qasir. Ya. Fi'il yang sedikit ya. Hasuna yahsunu, fa'ula yaf'ulu, gitu aja. Kama taqaddama bayanuhu fil mansubat, sebagaimana berlalu penjelasannya di bab mansubat. Wa inna maqtasarat ala wahidati, ala wahidin. Nah, sekarang ketika dia beramal, dia hanya beramal kepada satu ma'mul gitu ya. Karena diserupakan dengan isim fa'il yang beramal satu ma'mul. Kenapa dia dibatasi hanya satu ma'mul? Li'annahu, karena yang beramal kepada satu ma'mul, aqallu darajati ta'addi, itu batas aqal, batas minim, batas minimal, batas paling kecil ya, darajat, tingkatan-tingkatan yang dia muta'addi. Kan ketika dia dikatakan beramal amal fi'il, nanti diserupakan. Mana sini barangnya? Ini dekat lagi dipakai, orang rumahnya di dekat TPU. Siapa orang TPU? Itu ada orangnya dari itu baru ini. Waduh. Pakai raja ada lagi saya, pakai raja. Wasyartuha fil amal, dia syaratnya sifat musyabahah ketika beramal, i'timaduha ala wahidin. Ya. Ya, i'timaduha ala wahidin bima sabaq. Yaitu dia i'timad kepada satu aja. Ya, kepada satu aja. Kan kalau yang sebelumnya isim fa'il misalkan, dia beramal-amal fi'il, kalau dia pakai al, itu mutlak. Nggak perlu pakai itimat-itimatan. Nggak perlu di waktu, apa, zamannya itu mustihal atau mustakbal, nggak bisa madin, gitu kan. Nah, kalau sifat musyabahah, cuma satu aja itimatnya. Itu apa? Dia mesti ada nafyun, istifham, ya, mukhbar anhu, atau apa lagi? Mausub, nah itu itimatnya. Wahiyya la takunu illa lil hali ad-da'im. Ya, nggak bisa dia mustakbal. Dia dan dia tidaklah kecuali pada satu keadaan aja. Ya, lil hal. Ya, untuk hal adaim yang selalu begitu. Untuk satu keadaan yang selalu, bukan hal saat ini maksudnya. Tapi untuk satu keadaan aja, bukan hal al-an bukan, tapi satu keadaan aja selalu. Apa itu al-madi? Itu yang lampau, al-mustamir yang berlanjut. Ila zamanil hal, sampai datang zaman saat ini, dari dulu hingga saat ini. Taibarakallahu fik. Siapa tadi siapa? Mantu. Nah, tafadhol mantu. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syarih hafidhullah ta'ala wa qaluhu nahu marartu birajulin hasanin wajhuhu wa dorifin lafduhu. Ah, itu perhatikan wajhu dia nanti fa'il, dia marfu, ya kan? Marfu kan dia nanti makmul itu punya tiga keadaan i'rab, marfu sebagai fa'il selalu. Mansub ada dua, ada tasbih bil maf'ul bih, yang kedua sebagai tamyiz. Kalau tasbih bil maf'ul bih kalau dia ma'rifah. Kalau nanti satu lagi mansubnya sebagai tamyiz, kalau dia nakirah. Nah yang ketiga makmulnya itu apa? Biljer, satu aja. Mudafun ilai. Nah, terus mantap. Fa wajhu wa lafdhu marfu'ani 'ala al-fa'iliyyati. Eh, jelas ya? Wajhu, lafdhu, wajhu maf'ul dari apa? Fa'il dari Hasan. Lafdhu maf'ul dari dharif. Terus wa huma mu'tamidani fil 'amali ala mausufin. Nah, ini dia i'timadnya kepada di dalam beramal itu kepada mausuf. Kan dia cuma satu aja. Ya, yaitu i'timad dia kepada istifham, nafiyun, mausuf atau mukhbar anhu. Ah, ini kepada mausuf. Terus lanjut. Wa qawluhu nahu marartu bi rajulin hasanin al-wajha au hasanin wajhahu. Ah, ini kalau apa? Mansub makmulnya kalau pakai ma'rifah berarti dia ini sebagai tasbih bil maf'uli bih. Ya, terus fal wajha wa wajhahu man mansubani bi hasanin ala tasbihi bil maf'uli bih. Ah, berarti amilnya itu hasan, sifat musyabbahah. Mansubnya sebagai apa? Tasbih bil maf'uli bih. Terus la ala annaha maf'ulun bihi. Ah, bukan dia sebagai maf'ulun bih. Beda. Terus li'annaha ma'khudah, li'annaha ma'khudatun min fi'lin qasirin ay la yata'addi, la yata'adda, la yata'adda wala. Nah, perhatikan. Ah, dia dikatakan alat tasbih bil maf'ul bih bukan maf'ul bih. Kenapa? Karena dia diambil dari fi'il qasir. Fi'il qasir itu apa? Fi'il yang la yata'adda, yang tidak muta'addi. Nama lain dari fi'il qasir adalah fi'il lazim. Ya. Terus wala alat tamyizi. Dan juga enggak bisa sebagai tamyiz. Ya. Terus li'annahuma mu'arrafani kama taqaddama aidan fil mansubati. Nah, karena dia mu'arraf, ya. Dan yang namanya tamyiz wala yakunu tamyiz illa nakiratan. Begitu kan? Terus lanjut. Wa qawluhu nahu marartu bi rajulin hasanin wajha saja. Wasat ya. Ha? Marartu wajha. Bi rajulin hasanin wajhi. Wajhan. Wajhan, ya. Wajhan. Ah, berarti ini mansub yang kedua, nakiroh. Berarti dia irafnya sebagai apa? Tamyiz. Terus. Fawajhan mansubun bihasanin ala tamyizi. Terus. Liannahu nakirotun wa yajuzu an yakuna nasbuhu ala tashbihi bil maf'uli bih. Wal-ula Wal awalu arjahu. Boleh aja nasabnya tadi wajahan sebagai maf'ul bih. Namun yang pertama kalau kita katakan dia sebagai tamyiz itu lebih utama. Yeah. Lebih bagus, lebih kuat. Terus wa qaluhu martu bi rajulin hasanil wajhi. Hasanin gitu. Hasanin al wajhi. Fal wajhi. Yeah. Fal wajhi majrurun bi idafati hasanin ilaihi. Terus wa ala hadzal wajhi wa wajhun nasbi fa fi sifati dhamirin mustatirin marfu'in ala alfa'iliyyati. Ya, baik. Wa ala hadzal wajhi. Ya, nah, maka berdasarkan aspek ini wa wajhun nasbi, ya, dan juga aspek nasab kan tadi ala wajhil wajhi itu kan maratu bi rajulin hasanil wajhi. Dia mudafun ilaih, ya. Nah, nasabnya fa fi sifat, pada sifat tadi yaitu sifat, sifatnya tadi ya, hasan apa namanya? domirun mustatirun marfu'un. Terdapat domir mustatir yang marfu alal fa'iliyah, sebagai fa'il, fa'il dari Al-Hasan. Misalkan kita katakan marartu bi rajulin wajhan. Ya, marartu bi rajulin Hasanin wajhan. Nah, kan di Hasan beramal amal fi'il. Nah, wajhan memang makmulnya. Dia sebagai tamyiz. Nah, tapi dia punya fa'il yang namanya beramal amal fi'il. Mana? Dobir mustatir takdiruhu. Marartu bi rajulin Hasanin al-wajhi. Jangan dikatakan fa'ilnya rojul, enggak bisa. Kalau dia beramal amal fi'il, serupa fi'il. Yang namanya fi'il, isim yang setelah, yang berada sebelum fi'il, enggak bisa disebut sebagai fa'il. Zaidun koma. Enggak bisa kan Zaidun sebagai fa'il. Ya mubtada, mana fa'il dari koma? Damir mustatir huwa tardiruhu. Huwa kembalinya kepada? Ke Zaid. Nah. Taib. Terus lanjut. Wa qawluhu walayata... wala yataqaddama wala yataqaddamu wala wala yataqaddamu ma'mulus sifati 'alayha ay fala yuqalu zaidun wajhahu wajhahu hasanun. Ah, taib. Dan ma'mul yang enggak boleh mendahuluinya. Ma'mul dari sifat musyabbah enggak boleh mendahului sifat musyabbah. Maka enggak boleh dikatakan zaidun wajhahu hasanun. Mesti dikatakan zaidun hasanun wajhahu. Terus wadalika li dha'fiha. Nah, kalau duluan ya dha'if dia. Ya, sama kayak fi'il terus di sebelumnya ada isim. Ya, sebelumnya bukan fa'il. Nah. Taib. Karena yang namanya fa'il adalah ma'mul dari fi'il. Yang namanya fa'il ma'mul dari fi'il. Yang namanya ma'mul dari fi'il jangan dipahami maf'ul bih aja. Naibul fa'il, bahkan jar majrur, nanti yang muta'alliq dengan dia beserta dhorof, ya. Itu juga makmul dari fi'il. Terus lanjut. Likauniha far'an an far'in. Taib, karena dia keberadaannya itu sebagai cabang dari cabang, dari cabang yang lain. Nah, ini maksudnya ini far'an an far'in dijelasin ini. Terus fa'innaha far'un an ismil fa'ili alladhi huwa far'un anil fi'li. Ah, taib. Karena ya Hasan itu dia adalah cabang dari isim fa'il. Dia kan dia namanya sifat musyabbahah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Hasuna wa hasanun, hasuna yasunu hasan, ya. Dia diserupakan dengan isim fa'il, dia cabang, ya. Taib. Nah, sedangkan isim fa'il far'un anil fi'li, cabang dari fi'il. Itu maksudnya likau niha far'an an far'in, karena keberadaan dia statusnya hanya fara' dari fara' yang lain, dari satu cabang dari dia yang merupakan cabang yang lainnya. Terus lanjut. Wa hadha mimma khalafat fihi ismul fa'ili. Fa inna ma wa hadha mimma khalafat fihi ismul fa'ili. Naam. Fa inna ma'mulahu yajuzu taqaddumuhu alayhi. Fataqul. Fataqulu fi nahwi zaidun daribun gulamuhu gulamahu zaidun da zaidun daribun gulamahu zaidun gulamahu da da da daribun. Duh, bisa begitu ya. Terus li annahu aqwa minha li kauniha far'an anil an aslin. Baik. Wa hadha mimma khalafat fihi ismul fa'il. Ah. Baik. Likauniha far'an ya. Oh, khalafat fihi ismul fa'il. Oh, itu bukan ismul fa'il, ismul fa'il. Ya, kan sifat musyabbah itu far'an an far'in gitu ya. Far'an an far'in dia adalah fara' dari isim fa'il, sedangkan isim fa'il fara' dari fi'il. Wa hadha mimma khalafat fihi ismal fa'il. Nah, ini diantara yang si sifat musyabbah ini menyelisih atau berbeda dengan isim isim fa'il. Fa inna ma'mulahu ya. Nah, ma'mul dari dia dari isim fa'il ya juz taqaddumuhu. Kalau ma'mul dari isim fa'il boleh mendahului isim fa'il. Fataqul fi nahwi Zaidun daribun gulamahu. Ya enggak? Zaidun daribun gulamahu. Baik. Ini ingat ya, berarti boleh nih daribun beramal, i'timatnya berarti apa? Apa i'timatnya? Kok bisa beramal? Hah? Mukbar anhu, ahsanta. Baik. Zaidun daribun gulamahu. Boleh antum katakan Zaidun gulamahu daribun. Liannahu aqwa minha. Ya, beda ya. Kenapa? Kenapa? Karena isim fa'il itu lebih kuat daripada sifat musyabah. Likaunihi far'an an aslin. Karena isim fa'il itu memang cabang dari asal. Sedangkan sifat musyabah cabang dari isim fa'il. Ya. Cabang dari isim fa'il. Nah, makanya kalau isim fa'il boleh makmulnya mendahului dia. Kalau ke sifat musyabah enggak bisa. Makmul mendahului dia. Nah, ini diantara yang membedakan. Tabarakallahu fiik. Nah, terus gantian berikutnya dibaca di sini. Siapa? Si Fawaz. Nah, tafadhal Fawaz. Bismillah. Summa qala syarih rahimahullah ta'ala wa qawluhu wala budda ila akhir ay anna ma'mulaha la yakunu ajnabiyan bal sababiyan. Wala budda, apa itu? Wala budda, mana tadi? Di matan. Wala budda minatisal bidomir al mausuf, ya. Mesti bersambung dengan domir yang mausuf. Apakah domir itu? Ya, pada ma'mul ya tadi ya, mesti bersambung. Makanya tadi Zaidun Hasanun wajhuhu. Atau ini kalau ini lafdan atau maknan, Zaidun maratu bi rajulin hasanil wajhuhi wajhi. Aslinya wajhihi gitu kan? Taib. Perhatikan. Kenapa mesti bersambung dengan domir? Ya. Ai li anna ma'mulaha, karena ma'mul dari sifat musyabbaha. Wajhihi itu la yakunu ajnabiyan, dia bukanlah ajnabi bal sababi. Kalau ajnabi itu maksudnya apa? Kalimat yang di luar kalimat itu. Taib. Nah, sababi terus wa makna kaunihi sababi. Wa makna kaunihi sababiyan an yakuna wahidan min thalathatin umurin. Min thalathati. Dan namanya sababi dia ya, salah satu dari tiga perkara. Terus al-awwalu an yakuna muttasilan bidomiri mausufi kamitsalil musannifi fa innal haa aidun ala zaidun. Taib. Dia mesti bersambung dengan domir mausuf. Ya, sebagaimana contoh diberikan oleh musannif. Ya, marartu zaidun hasanun wajhuhu. Wajhuhu. Ya, maka hak yang wajhuhu aidun itu kembalinya kepada mana? Ala Zaid. Zaidun hasanun wajhuhu. Terus athani an yakuna muttasilan bima yakumu maqam. Bima yakumu muqama muqama domirihi. Domirihi kamitsali musannifi athani fa inna al qaimatun muqamud domiri alladhi atau maqam maqamud domiri maqamud domiri alladhi fi mithalil mutaqaddimi. Baik. Nah, sababian yang berikutnya lagi, nah, maknanya dia salah satu dari tiga hal, yaitu ayakuna mutasilan, domir tersebut mesti mutasil bima yakumu maqama domirihi. Ya, dengan yang dia nanti menempati pada tempat domir. Kamisalil musannif, seperti contoh yang dibuka oleh musannif. Ya. Asani, contoh kedua. Marartu bi rajulin hasanin al-wajhi. Ya. Al, maka al yang ada al-wajhi ya. itu qaimatun maqamad domir, itu dia berada seperti dia menempati keberadaan domir alladzi fil misal al mutaqaddim, yang sama seperti misal mutaqaddim. Kalau misal mutaqaddim Zaidun ya hasanun wajhuhu, nah ketika enggak ada domir dikasih al, alnya itu seakan-akan domir, al itu seakan-akan pengganti domir. Terus lanjut wa tsalitsu an yakuna muqaddaran ma'ahu domirum mausufi nahu marartu birajulin hasanin wajhan. Ai minhu taib muqaddar. Ya, terkadang domir itu muqaddar, diasumsikan aja. Ada domir mausuf, marartu birajulin hasanin wajhan minhu. Terus wala yakunu ajnabiyan fala yuqalu marartu birajulin hasanin amran. Dan enggak boleh ajnabi, bukan yang kalimat dia. Enggak boleh dikatakan marartu birajulin hasanin amran. Amran ini kan bukan siapa-siapa nyisi rojul, ya kan? Tapi kalau wajuhuhu, itu bukan ajnabi. Ajnabi itu kan sesuatu yang di luar, asing. Terus lanjut, wahada aidan. Wahada aidan mimma khalafat fihi fi ismal fa'ili fa inna ma'mulahu yakunu sababiyan. Nahu zaidun daribun. Sababan. Nahu zaidun daribun gulamahu. Wa ajnabiyan nahu zaidun darbun amran. Daribun bukan darbun. Daribun amran. Daribun. Baik. Asalis ayakuna muqaddaran. Nah ini udah. Ay minhu wala yakunu ajnabiyan. Fala yuqal marartu bi rajulin hasanin amran wa hadha aidan mimma khalafat fihi isma fa'ili. Ini juga yang diantara sifat musyabbahah berbeda dengan isim fa'il. Fa inna ma'mulahu ya, karena ma'mul dari isim fa'il yakunu sababan wa ajnabiyan. Yang namanya ma'mul dari isim fa'il bisa sababi, bisa ajnabi. Kalau yang sababi zaidun daribun gulamahu. Ya. Taib. Memang betul haknya itu kembalinya ke mana? Ke Zaid, ya enggak? Namain kalau zaidun daribun amron. Nah, ini namanya ajnabi. Nah, ini bisa enggak? Bisa enggak? Bisa kalau pada isim fa'il. Isim fa'il bisa, tapi kalau sifat musyabahah? Enggak bisa. Ya. Sifat musyabahah enggak bisa. Zaidun ya. Ya, Hasan. Ya, marartu bi Zaidin Hasanin Amron enggak bisa. Nah. As-sadis ismu tafdil. Masih bisa waktunya? Cukup? Cukup, Ustaz. Di setengah dua ya. Ya, subhanakallah. Alhamdulillah.